Jadi misalnya Pak, aku sewa kamu untuk menjahitkan baju satu untukku. Atau aku sewa kamu untuk menjahitkan baju selama sebulan. Nah, jadi seperti itu. Maka enggak boleh kalau sumpama tanpa ada ketentuan yang mengikat. Suratul Mudah maklumah istajaltuka litu'allima waladi al-Qur'ana limuddati sanah bi asyrati alaf riyal. Seperti contohnya, kalau seumpama masa sewa itu atau sewa hak akad sewa itu ditentukan dengan masa. Seperti aku sewa jasamu untuk mengajari anakku membaca Al-Qur'an selama setahun dengan harga 10.000 real. Sedangkan gambaran akad sewa menyewa itu dibatasi dengan pekerjaan adalah istajaltuka litu'allim waladi al-Qur'ana kullah bi asyrati alaf riyal. Aku menyewa jasamu untuk mengajari anakku membaca Al-Qur'an seluruhnya. Nah, jadi imma mengajar Al-Qur'an sampai habis berarti selesai sudah dan dia berhak mendapatkan 10.000, atau dikaitkan dengan waktu, yaitu aku san untuk mengajari memben anakku selama setahun, mau selesai hatam atau saya hatam. Tapi kalau seumpama aku sewa kamu selama setahun untuk menghatamkan Quran, nah, dua-duanya gabung jadi satu, itu nggak boleh karena itu akan menyulitkan itu nanti. Nah, jadi kalau seumpama bisa selesai mengajarkan Quran itu sebelum satu tahun, ya berarti itu haknya dia sudah. Atau kalau dikaitkan dengan waktu, berarti kapan selesai waktunya itu, berarti sudah selesai. Jadi jelas akhir masa sewanya itu kapan, gitu. Jelas. Nah, jadi nggak boleh kalau semua kita itu menyewa sesuatu, baik barang maupun jasa, tapi dengan tanpa adanya ketentuan, baik pekerjaan ataupun masa, gitu. Nah, itu. Wa idza jama'a baina al-muddati wal 'amal lam yasih. Kalau semua dikumpulkan antara waktu atau masa dan juga sekaligus pekerjaannya, itu enggak sah. Kan qala lahu, seperti misalnya kalau dia berkata istajartuka ala an tu'allima waladi al-Qur'ana kullah fi muddati sanah. Aku ajarkan kamu untuk mengajarkan Quran selama setahun sampai habis. Nah, selama setahun sampai habis. Nah, jadi selama setahun kaitan dengan waktu, sampai habis pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan. Itu enggak boleh. Karena itu akan menyulitkan dia. Karena bisa jadi mengajarkan Quran itu hanya memerlukan waktu 6 bulan, selesai sudah. Lalu 6 bulan berikutnya gimana? Kesian dia, menyempitkan dia. Atau bisa jadi yang namanya mengajarkan Quran itu memerlukan waktu kepada 1 tahun 2 bulan. Kalau hanya 1 tahun berarti dia itu harus mengambil ekstra waktu. Kesian dia, menyempitkan dia. Oleh karenanya harus kita itu menentukan dan membatasi masa sewa itu imma dengan waktu atau dengan pekerjaan. Jadi aku sewa kamu untuk membuatkan 20 baju dengan sekian. Itu konveksi, tukang jahit ya. Atau aku sewa kamu selama sebulan menjahitkan baju untukku. Nah, jadi berapapun baju itu enggak dibatasi dengan jumlah, tapi dibatasi dengan waktu, kapan sebulan selesai sudah akadnya. Atau kamu aku sewa untuk membuatkan baju untukku sebanyak 20 potong. Berarti kalau sudah 20 potong itu selesai, walaupun satu hari, ya sudah selesai, enggak tunggu sebulan. Nah, jadi semua akad sewa-menyewa itu harus, baik itu sewa barang maupun sewa jasa, itu harus ditentukan dengan ketentuan yang mengikat. Sehingga tidak molor ke sana ke sini dan hal itu akan merugikan kepada si pelaku nantinya. Kama qala sahibu Sufwatiz Zubad in quddira bi muddatin aw amali qad ulima. Dan harus yang namanya sewa menyewa itu ditentukan dengan masa atau dengan pekerjaan yang diketahui. Wa jam'a dainin abdila. Kemudian yang kedua masalahnya. Talaful ainil musta'jara fi ijaratil ain. Tabtul ijarah idza talifatil ain al musta'jara. Lifawatil manfaah. Wal butlan yakunu fima yustaqbalu minal muddah wa yusallamu qistal ujrati ala hasabi ma madha fil muddah. Kalau seumpama barang yang disewa itu ternyata rusak, dan itu termasuk sewa barang, sewa mobil, sewa rumah dan lain sebagainya. Sewa rumah untuk apa? Ditinggali. Sewa mobil apa? Untuk apa? Untuk dinaiki, digunakan untuk menyampaikan. Ternyata begitu kita bayar, naik mobil misalnya, rem atau bis, sampai tengah jalan mogok bisnya. Nah berarti kan rusak sebelum sampai kepada batas yang telah ditentukan, baik itu batas masa atau batas pekerjaan menyampaikannya. Nah, gimana hukumnya? Katanya berarti batal akadnya. Lalu gimana hitung-hitungannya? Hitungannya itu adalah tetap dihitung. Masa yang sudah berlalu itu dihitung dari harga yang pokok tadi. Harga sewanya berapa seluruhnya? Misalnya dari sini ke Bangil sekarang berapa? Kan enggak pernah naik taksi lagi sekarang. Dulu masih 2000, 1000 ya, 2000. Hah? 4000. Ah, 4000. Berarti kalau seumpama kita nyewa itu kan namanya sama seperti sewa jasa itu. Jadi nyewa barang ya di situ ya. Sampaikan aku ke Bangil misalnya. Hanya dikasih 4000. Ternyata sampai ke rel macet, mogok. Nah, gimana hukumnya? Kembalikan semuanya atau kembalikan sebagian? Kembalikan sebagiannya. Nanti tinggal ganti call, berarti sebagiannya lagi kasihkan sama call itu dan dia terima. Berarti kalau seumpama sampai ke rel itu kira-kira sudah sampai seperempat, setengah, sepertiga. Kira-kira. Sepertiga. Hah? Seperempat. Sepertiga. Seperempat ya? Seperempat berarti kembali 1000. Dikasihkan dia 1000, 3000 kembali. Nanti naik taksi dari rel ke Bangil pasti cuma 3000. Nah, karena terkurangan kan? Enggak mungkin dari sana sama sini sama aja. Enggak tahu kalau bis kuning. Sama harganya. Kalau bis kuning sama ya? Bukan jarak tempuh, bukan. Nah, sama juga seperti ini. Saya menyewa mobilmu selama sebulan dengan harga 4 juta. Atau saya nyewa mobilmu dengan sebulan dengan harga 3 juta. 10 hari rusak mobilnya. Kebalikan. Enggak bisa pakai. Apa tujuannya kita menyewa mobil untuk digunakan? Ternyata enggak bisa, rusak. Nah, gimana hukumnya? Batal transaksinya itu. Nah, lalu harga pokoknya tadi itu yang 3 juta itu dibagi. Kita sudah makainya berapa hari? 10 hari. Berarti 3 juta itu sampai sebulan itu dibagi, dipresentasekan. Berarti per hari berapa? 100.000. Sudah digunakan berapa hari? 10 hari. Berarti 1 juta itu harus kembalikan pada harus itu untuk si penyewa pemunya mobil, yang punya mobil, sedangkan 2 jutanya harus kembalikan kepada penyewa. Karena dia belum menggunakan haknya. Oke? Berarti itu tanggung penyewa. Asalkan bukan karena keterlaluan dari yang menyewa ya. Makanya menyewakan mobil dan sebagainya itu banyak keruginya. Kalau ada apa-apa dia tanggung sendiri. Banyak. Iya, pemiliknya. Nah, jadi lebih baik kalau kita mempunyai mempunyai ya, usaha untuk sewa-menyewa, kita sendiri yang nyetirkan, jadi kita lebih hati-hati. Nanti kalau ada apa-apa, kalau kerusakan itu dari mesinnya, itu tanggung jawab pemilik, bukan dari kita. Bannya rusak, kita kembalikan kepada pemilik, bukan kita yang nanggung. Nah, kenapa? Sudah bannya udah mungkin tipis, sudah waktunya ganti, masa dibebankan pada kita? Nanti tinggal potong aja. Jadi saya sudah ngeluarkan uang, ini ada notanya, berarti tinggal potong aja harga sewanya. Caranya seperti itu. Nah itu, na'udzubillah. Jadi banyak ruginya. Kenapa? Itu kalau seumpama yang nyetir itu adalah si pemilik sendiri, ya jelas sudah. Nah, tapi kalau seumpama dia memiliki pemiliknya, maka nanti negosiasi. Mungkin melakukan suluh dan sebagainya gitu. Nah, karena yang namanya kecelakaan itu kan termasuk yang nggak bisa dihindari, sesuatu yang kayak nasib sial gitu. Walaupun hebatnya gimana, setirannya kalau sudah mandat waktunya celakaan, ya celakaan. Bukan karena keteledoran. Nah, tapi kalau karena teledoran, nah, itu ditanggung sama yang menyewa. Nah, tapi kalau bukan karena teledoran, itu tanggung pemilik. Makanya kan lebih banyak ruginya sebetulnya kalau kita itu sewa menyewakan barang itu. Jadi lebih baik kalau seumpama kita yang menyewakan barang, sementara barang itu termasuk yang harus dikendalikan, yang mengendalikan itu adalah yang milik, yang memiliki barang itu, lebih baik. Nah, sehingga karena kalau ada apa-apa, dia kan harus nanggung, sehingga dia tahu betul gitu. Jadi nggak sampai rugi. Tapi kalau dilepas begitu saja, kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi diambil anunya, barangnya dan sebagainya di mesinnya, sehingga nggak bisa jalan, hanya dilimpahkan kepada kita, kembalinya kepada kita. Kemudian itu. Wah, yang ketiga, idza sadara al-amal min mutlaqi tasarruf wa lam yashtarit ujratan fala ujrata lahu wa in kanat al-'adatu jariyatan biha fihi wa qila yastahiqu ujrata al-mithl. Ah, sekarang kan kita enggak boleh melakukan akad sewa menyewa, baik itu barang maupun jasa, kepada orang yang bukan mutlaqi tasarruf. Nah, tapi kalau mutlaqi tasarruf jelas boleh. Mutlaqi tasarruf jadi boleh dia menggunakan apa saja terkait dengan hartanya. Sebaliknya mutlaqi tasarruf apa? Mahjur alih. Anak kecil, orang gila, kemudian apa? Orang yang idiot dan sebagainya itu. Kalau seumpama ada suatu transaksi, ya, amal min mutlaqi tasarruf wa lam yashtarit ujrah. Dia bukan mahjur alih, tidak. Kalau mahjur alih kan jelas enggak sah hukumnya. Enggak sah hukumnya. Jadi artinya kalau seumpama ada satu orang yang bukan mahjur alih, seperti orang-orang normal lah biasanya, bukan termasuk yang tidak boleh kita. Jadi malah dan dia boleh dia bermuamalah dia. Cuma dia kan di dalam akadnya itu berapa upahnya? Kan nanti setelah selesai rampung bekerjanya taksi. Iya. Aisyah loh, bukan mahjur alih. Kalau mahjur alih tetap dia yang salah sendiri, kenapa gitu. Jadi dia rugi. Tapi ini kebetulan tasarruf, dia seorang yang bukan mahjur alih. Akhirnya apa naik? Sampai ke bangil, artinya dia minta uang. Nah, gitu. Nah, gimana hukumnya? Katanya, idza sadara amal mutlaqi tasarruf wa lam yastarid ujratan fala ujrata lah. Dia enggak berhak. Salah sendiri, kenapa situ enggak sebutkan berapa saya harus bayar? Yang pintar siapa? Yang naik apa yang nawarkan? Ah, yang naik. Maksudnya dia mau menjebak naik, setelah naik sana baru dia minta uang. Nah, tapi ternyata yang naik lebih pintar. Nah, kenapa? Kalau nggak ada kesepakatan dari awal berapa harganya, maka dia nggak bisa. Nah, kecuali, nah, makanya di disyaratkan kecuali. Fahim? Wa in kanatil adatu jariyatan biha. Walaupun biasanya kalau orang naik yang semacam itu pasti bayar. Walaupun tidak ada kesepakatan, misalnya, walaupun seperti itu, tetap agama itu mengatakan kalau nggak ada kesepakatan di awal, nggak sah. Nah, tapi kalau seperti si, itu kan sudah kita tahu, sekali buka pintu, 7.500 sekarang. Buka pintu 7.500, berarti itu per meternya misalnya Rp500 misalnya per meternya, tergantung. Nah, itu dia siap sudah, begitu dia naik sudah tahu, sudah siap. Berarti apa? Sewa jasa menyampaikannya tapi nggak jelas, termasuk nggak sah itu. Termasuk enggak sah. Karena apa? Ketentuan harganya itu di awal. Enggak boleh di akhir atau sambil berjalan, enggak boleh. Di awal. Kalau enggak disebutkan di awal berarti enggak wajib bayar apa-apa gitu. Nah, jadi kalau naik taksi, saya sudah tahu bayarnya terakhir. Dia masuk, enggak ada akad, enggak ada kesepakatan. Nanti di akhir, loh, kan kita enggak ada akad. Misalnya kita kalau begitu. Yang utama enggak wajib, tapi di sini wakil yastahiqu ujratal mitsl. Ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan dia berhak untuk mendapatkan ujratal mitsl. Biasanya kalau orang menyampaikannya dengan mobil ke tempat yang ditempuh jaraknya seperti ini, kira-kira berapa bayarnya biasanya? Yaitu dia berhak untuk mendapatkannya. Kita kasihkan uang segitu. Ala kulli hal, bahasanya menyewa barang atau menyewa jasa orang itu harus di awalnya sudah jelas berapa dia mau bayar, kesepakatannya berapa. Ya itu berarti sudah jelas itu saja. Berarti enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang penting misalnya Pak dari sini ke Bangil biasanya kalau naik mobil biasa itu 4.000. Tapi kalau naik mobil anak minta dari ini 100.000. Asalkan dia mau ya enggak apa-apa. Kan dia mau waktu naik. Jadi jauh dekat walaupun sudah dekat, ternyata dia mau, dia tahu harganya sekian, dia naik, berarti kan dia mau. Jadi enggak ada batasan, yang penting diketahui. Berapa dia bayar itu diketahui, dari awal sudah diketahui. Itu masalahnya. Jadi kalau masalahnya, kalau dia dekat, harganya sekian, sama seperti jauh, ya salah sendiri. Gitu. Berarti kan dia sudah mempertimbangkan, dan pikirannya sudah ada. Ini dekat, tapi anak, daripada anak jalan, jauh, capek, ya sana bayar. Walaupun mahal harganya. Gitu. Nah, berarti kan dia sudah siap, paham ya. Nah, kecuali kalau semua tidak ada kesepakatan. Nah, itu. Terus? Wahjaroh. Ada keadaan-keadaan yang tidak akan rusak atau batal akan akad transaksi sewa-menyewa itu. Yang pertama adalah mautu ahadil muta'aqidaini. Jika salah satu daripada dua orang yang bertransaksi sewa-menyewa itu meninggal, apakah batal transaksi sewa-menyewa itu? Katanya, idza matal musta'jir fatabqal 'ainu inda warasatihi fa yantafi'una biha ila intihail muddah. Kalau seumpama orang yang menyewa, misalnya nyewa rumah sampai 10 tahun atau setahun, baru 2 bulan meninggal orangnya di rumah sewaan itu. Gimana hukumnya? Maka ahli waris itu berhak untuk meninggali rumah yang disewanya itu sampai 10 bulan ke depan. Terus, ilan dihal muddah. Wa ma idza matal mu'ajjir, fatabqal 'ainu indal musta'jir. Fa idza intahal muddah, sallamaha ila warasatihi. Nah, jadi kematian itu tidak mencegah atau membatalkan transaksi sewa menyewa, tapi diteruskan sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi tidak menghalangi atau tidak membatalkan. Jadi terus saja. Kalau seumpama yang punya rumah yang meninggal dunia, maka tetap rumah itu nggak boleh dibagikan oleh ahli waris. Kalau seumpama mau cepat-cepat dibagikan supaya tidak kisruh dan sebagainya, ya harus ada suluh damai sama yang menyewa itu. Misalnya Pak kan tinggal 10 bulan, gimana kalau ente pindah ke tempat lain, anda kembalikan uang ente. Karena ini terkait dengan ahli waris misalnya. Ya silahkan. Kalau dia mau ya, kalau nggak mau ya harus ikuti dengan kesepakatan yang sudah ada itu. Karena sudah terlaksana itu, sudah terlanjur. Gitu. Nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa gitu. Jadi ya harus pakai suluh, dengan cara suluh. Kemudian yang kedua, ghasbul 'ain mustajarah au ta'bibuha. Ta'yibuha. Kalau seumpama ternyata barang yang disewa itu ternyata dirampas oleh orang lain atau tampak yang namanya cacat. Nah, gimana hukumnya? Wala katanya walakin yasbutu khiyarul musta'jir fa in syaa'a fasaha wa in syaa'a sabara hatta yaruddahal ghasib. Kita menyewa mobil, ternyata mobilnya dirampas orang. Maka gimana hukumnya? Hukumnya adalah imam dia sabar atau dia pergi ke tukang pemiliknya untuk minta ganti lagi. Karena anda bilang, jadi orang yang menyewakan itu banyak ruginya gitu. Nah, itu tak resiko dia itu, resiko. Nah, jadi dirampas polisi, dirampas apa, semua. Kalau dia mau sabar ya tunggu. Kalau enggak sabar, ya udah. Dia datang kepada pemiliknya, kasih tahu. Karena siapa yang mau mobilnya itu dicuri. Nah, tapi kan kebanyakan yang ada itu adalah nyewa mobil kemudian dibawa lari dengan identitas yang palsu. Nah, jadi memang zaman sekarang ini kayaknya kurang layak atau banyak ruginya kalau kita itu menyewakan kepada orang-orang yang ada sekarang, kecuali jelas siapa yang menyewa, di mana rumahnya dan sebagainya gitu. Kemudian kama qala sahibu sawar jawab tabtulu idh tatlafu ainun mu'jarah la'akidun lakin biwasbin khayyarah. Yang ketiga, yang kita umai ardin ustu'jirat li zira'atin. Kalau seumpama ternyata kita nyewa ladang, ladang itu kita sewa untuk menanam, cocok tanam, ternyata airnya itu terputus, apakah batal? Tidak batal. Fahim. Bayul ain mu'jarah sawa'un ba'ahil mustajir au ghairihi. rumah yang kita tempati ternyata sama pemiliknya dijual sama orang lain. Apakah batal sewa menyewanya? Enggak batal. Terus sampai selesai. Nah, nanti tinggal negosiasi. Si pemilik rumah itu apa diganti atau gimana gitu. Yang kelima, ziyadatul ujrah walau kanat liwaqfin, liwaqafin. Lijariyaniha bil ghibtah fi waqtiha. Nah, kemudian bertambahnya upahnya. Walaupun tidak ada amalnya. Karena biasanya yang namanya akad sewa menyewa itu sesuai dengan kesepakatannya. Nah, berarti dia lagi beruntung. Sedang satunya lagi sial gitu. Nah, lihat nomor 2. Wa dzalika la tanfa'u bi'ataki raqiq. Itu pula kalau seumpama ada seseorang budak yang disewakan ternyata dimerdekakan. Wa yarji 'ala sayyidihi hujjatin ma ba'da al-itiq. Ya'nahu ataqahu maslubal manfa'ah muddat al-ijarah. Damanul ain al-mustajarah. Nah, sekarang wajib tidak kita mengganti barang yang kita sewa itu? Katanya yadul mustajir yadu amanah. Orang yang menyewa itu tangannya itu termasuk tangan amanah. Jadi tangan itu kan tangan yang menggunakan itu ada dua, ada yad doman, ada yad amanah. Kalau yad amanah itu asalkan bukan karena keteledoran dia, maka dia tidak wajib mengganti kalau rusak atau hilang. Tapi kalau yad doman, maka karena memang tangannya itu tidak amanah, artinya dia itu mengambil barang itu untuk kepentingannya dia, sehingga kalau seumpama terjadi kerusakan, dia harus mengganti. Di dalam akad sewa-nyewa itu, iatnya itu iat amanah. Sehingga apa? Kalau terjadi kerusakan, katanya, yadul mustajir iat amanah. Fala yatman idha talifatul ain al-mu'jarah illa idha kana muta'adiyan fa'idman. Kalau seumpama terjadi kerusakan, hilang, kena petir, petir itu berarti kan afat samawiyah. Atau yang lainnya, dicuri orang dan sebagainya. Maka dia tidak menanggung ganti rugi. Itu bukan nasib sialnya dia, tapi nasib sialnya si pemilik mobil. Jadi dia tidak ikut menanggung sama sekali. Wawa musaddaqun fi da'wat talaf annaha talifat biduni ta'adin. Dan dia dipercaya bahwasanya pengakuannya barang itu rusak bukan karena sengaja. Cukup. Dia mengatakan bahwasanya saya tidak merusak dan saya tidak sengaja. Tiba-tiba ini rusak seperti ini hilang dan sebagainya. Maka hukumnya pengakuan dia semacam itu diterima. Kama qala sayyidu sahabat disebut wa yatmanul ajiru bil udwani wa yaduhu fihi yadu timani. Kemudian al-hukmu idza ta'al musta'jir raddah la yusaddaq illa bi yamini. Kalau seumpama orang yang menyewa itu kemudian dia ngaku, aku kan sudah kembalikan barangnya. Dipercaya apa tidak? Kalau dia mengaku seperti itu. Katanya tidak dipercaya kecuali kalau dia bersumpah. Kalau tadi tanpa sumpah bisa dipercaya. Yang tadi yang mengaku bahwasanya barang yang disewanya itu rusak atau hilang. Qaidatun. Ada kaidah fikih yang berbunyi kullu aminin idda ar-radda ila man ittamahu suddiqa bi yamini ila mustajir wal murtahin falaysa sadaqani illa bi bayyinatin. Setiap yang tangannya itu amanah, kalau dia itu mengaku telah mengembalikan barang itu kepada yang memberikan amanah kepadanya, maka dipercaya. Asalkan tangannya itu tangan amanah. Fem, cukup dia bersumpah saja bahwasanya dia sudah mengembalikannya, cukup dipercaya. Illa mustajir, kecuali orang yang menyewa dan orang yang mengambil gadaian. Ada orang yang minjam uang kepada Ustaz, saya enggak percaya. Lalu Ustaz minta gadaian sama dia. Nah, saat ini kalau saya mengaku, anak sudah kembalikan barang gadaiannya itu. Ah, itu enggak dipercaya kecuali kalau Ustaz berani bersumpah. Gitu. Jadi kecuali orang yang menyewa dan orang yang mengambil gadaian. Fal istadzaqani illa baina. Enggak cukup dengan sumpah saja, tapi harus ada saksinya. Siapa saksinya? Kalau Ustaz Gam sudah mengembalikan barang yang telah digadaikan kepadanya, harus ada saksinya. Begitu pula, harus ada saksinya bahwasanya si penyewa itu telah mengembalikan barang yang disewanya kepada pemiliknya. Kalau enggak ada, berarti dia wajib mengganti. Liannahuma akhadzal mala liwardi anfusihima, karena keduanya itu telah mengambil harta tersebut dengan tujuan untuk dirinya, kebaikan dirinya, bukan kebaikan si pemilik gitu. Kemudian al-ijarah fasidah tastakirru ujatul misl fil ijarah al-fasidah bima yastakirru bihi al-musamma fil ijarah sahihah. Lakin la tajibul ujratu fil ijarah al-fasidah illa bil intifa. Sekarang kalau seumpama ada seseorang yang melakukan akad sewa menyewa tapi batil karena enggak terpenuhi syaratnya, misalnya ujrahnya ghairu maklumah, mudahnya ghairu maklumah, amalnya ghairu maklum misalnya. Tidak diketahui masa sewanya, tidak ketahui pekerjaannya dan lain sebagainya, maka berarti kan batil, tidak sah akadnya itu. Nah, katanya di sini dia berhak untuk mendapatkan ujratul misil. Biasanya pekerjaan sepenyap itu berapa dia itu diupah, kita kasih upah seperti itu. Kalau ternyata akad sewa menyewanya itu termasuk akad yang fasid, yang rusak gitu. Akan tapi katanya lakin la tajibul ujra fil ijarah fasida illa bil intifa. Tapi asalkan ada penggunaan jasa, bukan tidak digunakan. Nah, jadi digunakan jasanya atau barangnya itu, tapi masalahnya akadnya itu tidak sah, maka dia berhak untuk mendapatkan upah umum yang seperti itu. Tapi kalau sudah tidak digunakan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Al-hukmu idza ajjara al-ardha bi tu'amin ma'lum. Hukum jika seseorang menyewakan tanah dengan makanan tertentu. Yasihu zalika, itu sah katanya, bil ittifaq, dengan ittifaq para ulama. Sawan kana halan aw fi dhimma. Jadi boleh, bukan hanya dengan uang, walaupun dengan bentuk lain seperti makanan itu boleh. Bihilaf ma iza jara ardha bi ba'di ma yakhruju minha. Lain halnya kalau seumpama misalnya aku sewa tanahmu ini selama setahun dengan beras 2 karung. Sah. Boleh awal ngasih 2 beras tuh, 2 karung beras itu, boleh akhir. Itu. Terus, tapi kalau seumpama aku sewa tanahmu itu dengan apa yang aku dapatkan daripada hasil panennya, nah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Nah, seperti itu. Bila maiza jaradun ba'di mahruju minha fa hadhi muzara'ah aw mukhabara wa qad taqaddama hukmuhuma ala hilaf. Masalatun idza ajara dabba ala an yashbi'aha aw yu'alijaha aw ajara dar ala an yusliha lam yati. Nah, ini banyak terjadi sekarang. Saya sewakan rumah ini dengan harga sewa, ini perbaiki rumah ini. Nah, banyak kan kayak seperti itu. Nah, memperbaiki rumah itu berapa habisnya? Jadi enggak ada ketentuannya. Lebih baik panggil pemborong, lalu tanya kepada dia, memperbaiki ini berapa? Oh, ini kira-kira habis 10 juta. Datang pemiliknya kepada yang mau menyewa. Ini saya sewakan 10 juta selama setahun. Beres. Jangan sampai kita, aku sewakan rumah ini dengan harga kamu perbaiki rumah ini. Nah, masalahnya, kalau seumpama ternyata perbaikan itu tidak sesuai dengan selera pemilik, itu kan jadi panjang akibatnya. Misalnya apa? Diperbaiki dengan seadanya, dengan standar. Nah, dia bilang, enggak, jangan seperti itu, kan saya enggak pernah pakai yang seperti itu, harus yang bagus. Nah, kan jadi kan terus muskilah. Nah, oleh karenanya, jadi enggak sah di sini, enggak boleh. Jadi menyewakan rumah dengan syarat untuk memperbaikinya, enggak boleh. Atau menyewa kuda dengan syarat kamu berikan makan sampai kenyang. Karena apa? Kenyangnya kuda itu berapa? Kita enggak paham. Nah, namanya juga kita enggak pernah bicara sama kuda gitu. Ya kita enggak paham berapa sampai kenyang itu berapa. Ayu alijah tahu menyembuhkannya. Masa penyembuhannya itu berapa lama? Dia membutuhkan waktu atau biaya berapa? Dia enggak paham. Awajud dari ala yusliha lam yasliyan al ujrata majhulah. Karena harganya sewa menyewanya dalam keadaan seperti itu tidak jelas. Wa hunaka dariqatun li jawazihi wa hiya. Lalu ada caranya supaya boleh, gimana? Solusinya gimana? Misalnya dia berkata begini, ajartuka hadidaba bikadha wa adintu laka fi an tasrifahu fi alafi aw ila jiha. Aku sewakan rumah ini dengan harga 10 juta dan aku izinkan kamu gunakan 10 juta itu untuk memperbaikinya itu. Nah, gitu. Atau aku sewakan kudaku ini kepadamu dengan harga satu bulannya itu misalnya 500 ribu dan aku izinkan engkau menggunakan 500 ribu itu untuk membeli makanannya kuda. Nah, itu caranya. Kalau mau sah, seperti itu caranya. Aw yaqul ajartu kadara bi kadza wa azintu laka fi islahiha wa ta'khudhu kulfata al-islah min al-ujrah. Aku sewakan rumah ini dengan harga sekian dan aku izinkan kamu sekian itu digunakan untuk memperbaiki rumah itu. Seperti itu. Jadi itu solusinya. Qala sahibu sahabat sibat wal da in ajaraha bi mat'amin aw ghairihi sihhat walau fi zimami. La syarti juz'in il ulima min ra'ihi lizari'in wala biqadri syib'ihi. Jadi kalau tanah itu disewakan dengan makanan atau yang lainnya itu sah, walaupun dengan harga yang utang, tapi dengan harga yang akan dihasilkan daripada tanah itu bagi orang yang menanam, bercocok tanam, atau dengan harga yang mengenyangkan kuda yang disewanya itu enggak sah. Kemudian wajibul mu'ajir al-malik tujaha mayu ajiru. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang menyewakan barang kepada yang menyewa? Imaratul ain. Jadi semua keperluan yang terkait dengan barang yang disewakan itu adalah pekerjaannya orang yang menyewakan. Oh, ternyata mobil itu membutuhkan kepada tune-up, ya kan? Nah, siapa yang biayanya siapa? Itu biayanya pemilik itu. Nah, kalau bensinnya tinggal kita penuhi seperti yang waktu kita bawa tune-up, waktunya tune-up sudah, lampunya mati, bannya gimana hukumnya? Nah, itu adalah tanggung jawab daripada si pemilik. Min islahi sabaqatin au kahraba au mekanika. Jadi baik itu membenarkan apa? Plafonnya, membenarkan listriknya atau mesinnya, mekanik mesinnya rusak, maka itu tanggung jawab pemilik itu. Kemudian yang kedua, taslimul ain dar salihan liistimal. Fayukhli ma bidari minal mu'ani awil atasi aw ay afshin hatta yatasanna limustajir al-ittifaq bihi. Jadi enggak boleh kita itu menyewakan rumah kemudian barang kita masih ada di situ. Ha, gitu. Karena itu akan menyempitkan yang menyewa. Nah, kecuali kalau seumpama dia izinkan barang-barang itu di situ untuk digunakan, enggak ada masalah. Jadi saya sewakan rumah itu dengan isinya. Ah, silakan. Nah, tapi kalau seumpama saya sewakan, tapi jangan dibuka ya kamarku itu ya. Nah, tapi jangan digunakan ya barang-barang gitu ya. Nah, itu terlalu menyempitkan yang semacam itu. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan ya, tidak boleh. Jadi harus kita itu serahkan barang yang disewakan itu secara penuh. Nggak boleh secara sebagiannya saja gitu, karena itu akan mempersempit. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Sampai ke mana? Galafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qal ma'alif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ta'addab ayyuhal mu'min. Disebutkan di dalamnya, maka hendaknya engkau wahai mukmin bersopan santunlah. Wala tatlub an yukhrijaka min amrin, dan jangan kamu itu berusaha atau meminta untuk mengeluarkanmu dari suatu perkara. Wa yadkhilaka, dan memasukkanmu di dalam suatu perkara. Sawa'un idza kana ma anta fihi mimma yuwafiqu lisanal ilmi, baik kalau seumpama engkau itu berada di dalamnya itu sesuai dengan lisanul ilm atau bunyinya ilmu. Fa inna zalika misul adab ma Allah taala, karena yang demikian itu pun termasuk sul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasbir la tatlub al khuruj bi nafsik. Ah, jadi hendaknya begini. Kalau seumpama kan yang terbaik itu bagi kita, keadaan apapun yang kita geluti, ya sudah itu yang terbaik. Itu dari Allah taala. Jalankan. Selama itu kebaik ya, bukan buruk. Kalau buruk itu harus kita tinggalkan. Ini maksudnya masalah rezeki misalnya, masalah pekerjaan misalnya. Jangan kau tinggalkan. Jangan kamu itu melakukan sesuatu yang berusaha untuk keluar daripada belenggu amal itu. Selama itu masih halal, enggak ada ketentuan yang lainnya yang bisa menentang atau melakukan dosa karenanya. Nah, itu jalankan. Terus fatuti ma talabta wa tamna'u ar-raha fiha. Fa rubba tarikin syai'an wa dakhila fi ghairihi la yajidu ath-tharwata. Wa ar-raha yajidu ath-tharwata li yujidda ath-tharwata li yajida ath-tharwata wa ar-rahata fayat'ab. Karena bisa jadi dia pikir kalau seumpama dia keluar dari sini, dia akan mendapatkan keenakan, kesenangan. Tapi ternyata setelah dia itu masuk seperti yang diinginkannya, ternyata dia malah capek gitu loh. Nah, oleh karenanya wal haqqu andamku sahaitu nazalak hatta yakuna Allahu anhu naqalak. Yang benar itu adalah kamu berada di mana, itu jalani. Sampai nanti suatu waktu ada ketentuan tersendiri yang mendesak kamu itu harus meninggalkan. Nah, baru kamu tinggal, pindah. Jadi jangan pernah kita itu berubah suatu keadaan selama keadaan itu baik. Ya, keadaan itu baik. Misalnya apa? Kita punya pekerjaan, tapi pekerjaannya itu biasa saja. Dapatnya itu enggak besar. Kemudian ada yang iming-imingi sesuatu yang besar. Ah, yang betul, kalau kamu tidak terdesak di sini, enggak darurat di sini, biarkan di situ dulu. Kalau kamu terdesak, silakan cari yang tempat yang lain. Jangan hanya karena diiming-imingi yang lebih baik. Karena bisa jadi maksudnya kamu itu lebih baik, ternyata kamu dapatkan keadaan yang tidak baik di sana. Nah, itu diantara ajaran tasawuf itu. Sama seperti perempuan nih, kalau ada masalah sama suaminya, ceraikan aku, balikkan aku. Nah, disangkanya dengan cerainya dia kepada suami itu, dia akan mendapatkan keadaan yang lebih baik. Nah, padahal silahkan membuat sebuah penelitian, orang yang cerai itu pasti dia menyesal. Nah, kalau sudah terucap kata cerai dari suaminya, ya udah nggak bisa kembali lagi. Kecuali suaminya itu yang mengembalikan lagi, itu pun kalau masih ada sisa hak cerainya. Tapi kalau tidak ada, ya udah. Jadi hampir dikatakan 90% orang yang minta cerai kepada suaminya dia menyesal kemudian. Ya, itu termasuk itu. Jadi yang bagus apa? Cerai atau tidak cerai itu haknya siapa? Jangan minta gitu. Ah, kecuali kalau darurat. Ah, darurat kan lain lagi. Tadi kan saya katakan, darurat silahkan. Tapi enggak ada darurat, enak-enak saja. Enggak jadi masalah. Nanti dikasih makan, nanti tidak dizalimi. Sudah, nanti diam aja di situ. Nah, berarti itu, kalau semua, iya tapi suamiku jelek, ya itu nasibmu. Iya suamiku kurang kaya, ya nasibmu. Gitu. Nah, terus mau gimana lagi? Oh iya suamiku itu kurang harmonis, kurang romantis, ya itu nasib kamu. Allah yang memberikan, tapi di balik itu pasti ada kebaikan. Kebaikan untuk apa? Untuk kita di mana? Di akhirat, bukan hanya di dunia. Allah Ta'ala itu cintanya kepada kita itu luar biasa. Nah, cuma kita ini terlalu cepat-cepat itu memutuskan. Makanya biasanya minta cerai itu istri apa suami? Biasanya kebanyakan gugatan cerai itu dari istri. Nah, itu termasuk yang tidak sadar. Kecuali misalnya dia ditindas, tertindas misalnya dengan dilakukan KDRT kepadanya sampai bisa membahayakan nyawanya, ya silahkan. Nggak dikasih nafkah dhohir, silahkan. Nah, kenapa? Dia mau kerja nggak bisa, sementara dia tidak diberikan nafkah, ya silahkan, itu nuntut, itu nggak apa-apa. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ayyuma imra'atin talabat min zawjihi at-talaqa min ghairi ba'sin hurimat lahu ra'ihatul jannah. Perempuan mana saja yang pernah terlontar dari mulutnya, ya, minta cerai-ceraikan aku, balikkan aku, pulangkan aku, mau dengan kata kasar ataupun dinyanyikan lagu itu, ya, apa itu, pulangkan aku, ah, gitu ya, pulangkan saja ya, ah itu, terusnya itu, ah, Ustaz nggak enak suaranya soalnya, ah, kalau sudah kata-kata seperti itu yang terucap, berarti dia telah mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, la'anat Allah wal malaika wal nasu ajmain. Gitu. Jadi tidak melaknat. Tapi yang paling kecil adalah Allah akan mengharapkan baginya itu baunya surga. Gara-gara minta cerai. Makanya jadi kalau lagi emosi itu, apa yang harus kamu lakukan? Pertama kali yang dicari itu kaca. Nah, jadi biar kita tahu kalau lagi emosi itu gimana, di kaca, oh kayak gini ya kalau aku marah gitu. Nah, biar paham, biar nggak kalah dengan apa? Dengan nasibnya. Jangan mau nasib kita itu dipermainkan oleh setan, itu kan setan yang buat main. Sabar aja. Innallaha ma'as, apa artinya ma'iyah? Seumpama kita katakan, yang sabar menghadapi ujian, dia akan selalu duduk dengan Presiden Jokowi misalnya. Merasa mulia, merasa terhormat kan? Pemimpinnya bukan dengan Presiden Jokowi, bukan dengan Nabi Muhammad, bukan, tapi dengan Allah SWT. Enggak gampang, enggak mudah. Nah, ya coba ya gitu. Mau dapat sesuatu yang besar, ya harus berkorban dengan sesuatu yang besar juga gitu loh. Itu sesuai dengan itu kaidah hidup itu. Kita mau ente mau beli HP seperti Ana, ya harus ngeluarkan uang banyak. Mau beli jam seperti Ana, ya harus ngeluarkan uang banyak. Nah, gitu. Karena sesuai dengan keadaannya, ini bagus. Enak, gampang, mudah dan sebagainya. Banyak hal yang kita dapatkan. Nah, maka sesuai dengan faedahnya dan fungsinya, maka mahal harganya. Kita mau masuk hotel bintang 6 misalnya, bintang 5, itu kan mahal harganya. Apalagi yang suite, satu hari bisa 15 juta, 30 juta gitu. Tapi semua fasilitasnya luar biasa di situ, wah gitu. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi banyak di antara kita itu yang suka berkhayal, suka bermimpi saja, terutama perempuan-perempuan ini. Jadi pengen sesuatu tapi nggak pakai berkorban. Mana mungkin? Mana mungkin? Kita mau makan aja harus masak, ya kan? Cuci dulu berasnya, sudah itu kita nana, nggak langsung makan, tunggu dulu satu jam, airnya diukur dulu, segini airnya. Nah, diukur dulu, tunggu, tutup. Nanti sudah bunyi, udah masak, baru kita makan, panas, tunggu dulu. Baru kita siapkan lauk pauknya dan sebagainya, baru bisa kita makan, baru bisa kenyang. Itu pun kalian ketahui bersama-sama bahwasanya harus ada tahapan-tahapannya. Begitu pula orang yang sabar itu, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Tapi ya harus bertahap dulu, sabar. Sabar itu modalnya apa sih? Modalnya itu jauh sebentar, tahan nafsu. Kita dihinakan, tahan, biar tahan terus. Kita direndahkan, tahan, jangan marah, jangan diungkapkan dengan kemarahan ataupun dengan tindakan yang lainnya. Sebentar aja, habis itu selesai sudah. Tapi makanya Nabi SAW bersabda, man u'tiya sabru faqad u'tiya al-khairu kulluh. Orang yang diberikan kesabaran berarti semua kebaikan yang Allah turunkan kepada hambanya diberikan pada dia. Dari sifat yang paling utama untuk meraih ridha Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, itu yang paling utama itu sifat sabar. Sifat-sifat yang lainnya itu ngikut, gitu. Orang yang pemberani itu karena sabar. Orang yang loman karena sabar. Orang yang ahli tahajud karena sabar. Orang yang ahli puasa karena sabar. Jadi semuanya itu sifat yang paling utama untuk mendongkel kita atau menaikkan derajat kita ke derajat tinggi itu sabar. Nah, jadi harus belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak merapi diri, kapan kita bisanya? Gitu. Kapan kita belajar? Ya kita harus menentukan, anak mau belajar, sabar. Gimana caranya kalau ada orang ngomong gini, anak harus diam. Nggak boleh anak timpali, nggak boleh anak jawab. Nah, itu harus diterapi. Sehari, dua hari, anak bisa, alhamdulillah bisa. Coba lagi tiga hari. Anak. Seperti anak waktu di Madinah itu, anak berangkat ke Madinah itu Abu Yah Hasan berwasiat kepada Ustaz. Waktu ngantar Ustaz ke pintu masuk pesawat, dia bilang, ana wasiatkan inti untuk berangkat Madinah bukan untuk belajar banyak, enggak, tapi dua hal. Yang pertama, bersihkan hati inti dan hilangkan sifat-sifat tidak baik, terutama sifat marahnya. Ustaz dulu Abu Tos, sampai inti marah tapi inti senyum. Nah, kalau inti senyum padahal inti marah, tapi inti bisa senyum, berarti berhasil. Patokannya seperti itu. Kita marah tapi bisa senyum, berarti berhasil dia. Sabar itu berarti. Nah, kenapa? Orang kalau marah itu langsung darah itu naik ke wajahnya, walaupun hitam mukanya tetap. Nah, cuma bedanya kalau orang putih marah jadi putih kemerah-merahan, ganteng. Kalau orang hitam marah jadi bedeng itu darahnya. Dan enggak keruan wajahnya itu. Jadi kalau orang cantik itu marah tambah cantik kelihatannya, lucu gitu loh. Tapi orang jelek marah tambah jelek gitu loh. Nah, jadi seperti itu enggak kelihatan merah mukanya. Sehingga kalau dia senyum, orang itu tahu dia itu menahan marahnya, padahal dia itu senyum gitu. Padahal dia marah, dia bisa senyum, itu hebat itu. Nah, seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sebagai qudwah kita. Ingat tidak sejarahnya Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diludahi? Nah, itu kan kita bayangan kita, Nabi itu diludahi dari atas atap atau dari tempat yang jauh. Tidak ternyata. Nabi SAW itu setiap jalan di gang itu bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali. Bayangan kita cuma tiga kali. Itu berkali-kali. Setiap Nabi SAW jalan, itu dipanggil. Dan gampang, manggil Nabi gampang. Siapapun manggil, silahkan. Mau orang kafir, bukan orang kafir. Itulah kita. Kadang kita lusuk dan dulu. Siapa yang manggil? Oh, ini orang kurang ajar ini. Anda tidak mau noleh. Ah, gitu. Rasulullah, siapapun yang manggil, ya merhaba. Dipanggil. Kemari. Datang Nabi. Begitu sudah mendekat di depannya, diludahi wajahnya. Tapi apa responnya Nabi? Senyum. Kenapa? Senyumnya itu apa yang dipikirkan? Sebentar lagi aku dapatkan mahabbah Allah. Derajat yang tinggi sisi Allah. Dan ini akan menjadi sebuah pelajaran untuk umatku. Itu dipikirkan Nabi jauh sebelumnya. Jauh ke depan itu dipikirkan Nabi SAW. Dari saking inginnya, aku bisa kok. Aku bisa, kalian juga bisa wahai umatku. Itu maksudnya. Ingin mengajarkan dengan sejarah Nabi itu kepada kita semuanya. Nabi bisa. Coba lihat, bayangkan. Nabi SAW itu ketika membagikan harta ghanimah, rampasan. Tiba-tiba datang satu orang badui, lalu dia bilang, "Gali Rasulullah, enggak bilang ya Rasulullah, Muhammad lagi, Muhammad, kamu itu tidak membagikan harta ini warisan dari ayahmu, tidak, ini hartanya Allah, berikan dengan adil." Maka Nabi SAW itu langsung darahnya naik ke atas sebagai tanda bahwasanya dia marah. Kelihatan wajahnya, kalau marah itu Nabi SAW kelihatan. Kenapa? Putih, ya kan, sehingga tambah hebah gitu dong. Nah, tapi kalau orang hitam seperti kita, marah, tambah bedeng. Nah, kalau mau lihat setan ya kayak gitu itu. Nah, gitu. Subhanallah, begitu Nabi SAW marah, langsung dia melakukan terapi. Apa terapinya? Rahimallah akhi Musa laqad uziya bi akthar min hadza fasbar. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, dia itu diganggu oleh kaumnya lebih daripada gangguan yang aku dapatkan. Dia sabar kok. Kenapa aku tidak sabar? Subhanallah, setelah dia itu menyebutkan itu, dengan cepat itu yang tadinya warna wajahnya itu merah itu berubah sedikit demi sedikit sampai akhirnya kembali lagi seperti semula. Nah, ini kan mujahadahnya Nabi gitu. Kita juga dituntut seperti itu gitu. Nah, lalu kemudian Nabi SAW memberikan lagi sampai dia itu puas, sudah puas? Ah, silakan pulang. Nah, itu loh kalau Nabi SAW gitu. Nah, kita juga seperti itu. Karena orang itu ya tidak melakukan suatu tindakan, ucapan maupun tindakan apapun kecuali Allah berkehendak, bukan Allah tidak berkehendak. Allah berkehendak. Nabi Muhammad kan telah bersabda dalam hadisnya. Dan Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis tersebut kepada sahabat-sahabatnya, dalam keadaan wajahnya berseri-seri, tertawa, tersenyum, sehingga Syekh Abu Bakar itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajahmu itu seceria ini. Apa yang terjadi?" Maka dia katakan, "Aku telah mendapatkan sesuatu yang disampaikan oleh Jibril. Bahwasanya semua perkaranya orang mukmin itu baik baginya. Kalau dia ditimpakan suatu musibah, lalu dia sabar, itu baik baginya. Kalau dia diberikan kenikmatan, lalu dia bersyukur, itu juga baik bagi dirinya. Jadi semua ketentuan Allah itu yang terbaik baginya. Semua ketentuan Allah yang terbaik baginya. Nggak ada yang terbaik. Jadi kita menjadi orang yang cantik baik, kita menjadi orang yang jelek yang terbaik, kita menjadi orang yang tinggi terbaik, menjadi orang yang pendek yang pendek juga terbaik. Jadi semuanya terbaik. Allah yang lebih tahu. Jangan diukur dengan pikiran kita, tapi ukurlah segala sesuatu itu dengan ilmunya Allah yang tidak ada batasnya itu. Nah, jadi sama seperti anak kecil loh, anak kecil ngerenge sama kita, minta belikan sepeda motor. Ya Abdurrahman minta belikan sepeda motor. Mau anak kasih? Mana kasih apa tidak? Ah, kenapa? Karena dia tahu kalau dia itu dibelikan sepeda motor itu bahaya bagi dia. Masa dia ngerti bahayanya? Abdurrahman ngerti bahayanya begini-begini, enggak nutuh dia, masih kecil. Memorinya enggak bakal sampai ke situ. Orang tua lebih luas memorinya. Nah, itu kita manusia dengan ilmunya Allah yang menentukan segala sesuatu itu dengan ketentuannya, didasari dengan rahmatnya. Itu lebih tahu. Jadi jangan sok tahu kita. Allah Ta'ala lebih tahu. Dengan kebaikan kita itu Allah Ta'ala lebih tahu. Nah, jadi kalau semua kita tertimpa dengan sesuatu, sabar, tunggu. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan sesuatu. Innamal usri. Innamal usri. Setiap kesulitan satu, kemudahannya dua. Setiap kesulitan satu, kemudahannya itu dua. Paling sedikit itu minimal. Bukan satu, dua. Nah, tapi jangan berharap. Nanti setelah kesulitan ini enggak ada ya Allah, enggak ada kesulitan lagi enggak? Ya pasti ada kesulitan, enggak mungkin enggak ada. Selama kita hidup ya harus siap untuk kesulitan. Jadi jangan kaget. Hidup di dunia ini kalau seumpama Kita itu selalu yang namanya enggak enak ini ada saja omongan orang beginilah. Ada saja yang namanya keadaan kita beginilah dan sebagainya. Itu memang kita hidup di dunia seperti itu. Lihat bagaimana Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan tama'antu fid dunya. Aku membuat sebuah penelitian dalam dunia itu. Aku perhatikan. Aku cermati, aku teliti, apa sih dunia ini? Faida, tiba-tiba aku berikan kesimpulan buat dunia itu. Anna dunya daru hammin wa ghammin wa fitnatin wa bala'in wa ma siwa dzalika lahdatun ta'mut. Ternyata dunia itu isinya dari mulai awal sampai akhir adalah rumah kesempekan, rumah kesusahan, rumah kesedihan, rumah fitnah, rumah bala. Kalau ada yang bukan seperti itu sebentar, nanti lagi balik lagi situ. Nah, jadi cukup Nabi SAW telah berpesan kepada para sahabatnya, la tatlubu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi, jangan kamu mencari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Maka ditanya oleh sahabat Nabi, apa yang diciptakan ya Rasulullah? Rahatun fid dunya, kesenangan di dunia enggak ada. Kesenangan di dunia ada. Jadi kesenangan kita itu nanti di akhirat. Abu Yahya Hasan selalu bilang, nanti kalau sudah kita meninggal, di kuburan itu istirahat kita. Kalau kita masih hidup, nggak bisa istirahat. Ada saja. Fem, dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Selesai masalah, ada masalah baru lagi. Terus begitu. Jadi kita harus siap. Karena apa? Masalah itu adalah sebuah proses untuk penguatan iman, pendewasaan diri, menjadi orang yang pengalaman. Nah, gitu. Pernah saya gigi? Pernah. Oh, berarti sebelum saya gigi kita paham. Nah, kalau kita melihat ada anak kita saya gigi, ya kita malumin. Karena apa? Kita pernah saya gigi. Nah, gitu lah. Tapi kalau enggak pernah saya gigi, kamu itu kok sampai kayak begitu pura-pura ya? Nah, karena dia enggak pernah saya gigi. Nah, jadi ternyata faedah dari saya gigi ada enggak? Ada, buat dia ada. Jadi dia pasti, sehingga dia mengatakan, ya Allah, tidak ada ya sakit ya, seperti sakit gigi ya, gitu. Dan ya Allah, tidak ada ya senangan seperti kesenangannya orang yang berpengantin baru ya. Kalau semua ada orang yang mengatakan demikian, tapi dia nggak pernah pengantinan, ya itu namanya angan-angan saja itu. Cuma niru orang saja gitu. Karena dia belum pengalaman. Nah, jadi ternyata sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah sesuatu yang menjadikan proses untuk kita itu lebih pengalaman, lebih kuat ketakwaan, lebih kuat keimanannya, itu maksudnya. Kemudian fawailun biwujudit ta'asir uqubatan biwujudil ihtiyar waqubila biwujudit ta'asir uqubatan liwujudil ihtiyar. Maka kemudian akhirnya dibandingkan yang tadinya dia dalam keadaan yang biasa-biasa saja gajinya, tapi dia tenang hidupnya. Akhirnya dia memilih, memasakkan diri, milih kepada keadaan yang lainnya dengan harapan dia dapat yang lebih baik. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang tidak baik, yang dia tidak suka. Nah, itu adalah sebagai perbandingan. Di situ biasa, tapi enak. Di sini nggak biasa, tapi nggak enak. Nah, silakan dipilih. Mau pilih yang biasa tapi enak, atau nggak biasa tapi nggak enak, nah, gitu. Pilih yang mana? Biasa tapi enak. Nggak biasa tapi nggak enak. Ayo. Pilih biasa enak. Pilih istimewa nggak enak. Ah? Nah, jadi kalau orang itu cerdas dia akan milih yang enak walaupun itu biasa. Nah, makanya jadi kalau sama kamu orangnya biasa, ya. Berharap punya suami yang seperti kritik Rosan misalnya. Misalnya, ini kan sudah kasep buat kalian semua, sudah kasep. Nah, ternyata kan enggak ada sepertiga bulunya lah ya, gitu. Nah, misalnya gitu loh. Fem. Kamu dapat yang terjadi itu nikmat buat kamu apa bukan nikmat? Misalnya kamu itu dapat suami kamu kan biasa ukurannya 40 50 lah, paling tinggi 50 sekarang. Misalnya pas kamu dapat kritik Rosan. Fem. Walaupun di alam mimpi misalnya. Nah, kalau soal di alam nyata, itu termasuk nikmat atau termasuk siksa? Ayo, Ustaz mau tanya. Orang seperti kamu nih, maaf, bukan merendahkan, ya seperti kita lah gitu. Nah, dapat seperti kritik Rosan, itu sebuah azab apa sebuah siksa, sebuah nikmat? Hah? Itu dua siksa. Kenapa? Karena setiap dia jalan pasti orang mengira ini khodimnya. Sehingga beri katakan, sian deh lo kritik kerasaan dapat kayak begini. Setiap orang ketemu bilang begitu. Emang enak dikatakan begitu? Itu loh maksudnya. Nah, jadi istimewa tapi gak enak. Nahan nafas terus. Nahan omongan orang itu banyak sekali gitu. Mau kayak gitu. Atau yang biasa tapi nikmat enak. Walaupun ya Allah suamiku, walaupun kamu biasa-biasa wajahnya, tapi menyenangkan aku, membahagiakan aku. Kan itu lebih baik daripada istimewa wajahnya tapi kita dikatakan khodamnya lah dibilang. Emang enak gitu lah. Jadi udah pasrahkan pada Allah. Jangan katakan ya Allah kenapa sih aku ini beda sama yang lainnya, hanya aku yang tertimpa musibah seperti ini. Kamu yang lebih tahu atau orang lain? Kamu yang lebih tahu atau Allah? Allah yang lebih tahu. Semua itu diberikan musibah sesuai dengan porsinya, karena Allah itu adalah yang maha proporsional. Jadi Allah Ta'ala memberikan dengan kadarnya. Gak mungkin Allah Ta'ala memberikan suatu musibah yang dia tidak mampu, gak mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Oh ini mampunya cuma sekian. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya itu luar biasa, dia itu menggambarkan inna yaqulullah ta'ala fi hadithihi, hadis qudsi ya, inna min ibadi man la, yang artinya sesungguhnya ada di antara hambaku yang tidak pantas untuknya kecuali kekayaan. Kalau dia aku fakirkan, dia akan kafir. Dan ada di antara hambaku yang tidak pantas baginya kecuali kefakiran. Kalau dia aku kayakan, dia akan kafir. Ada di antara hambaku yang tidak pantas untuknya kecuali kesehatan. Kalau dia sakit, aku sakitkan, dia bakal kafir. Dan ada pula di antara hambaku kalau yang lebih baik bagi keadaan itu adalah sakit. Kalau dia aku sehatkan, dia kafir. Nah, jadi di sinilah yang lebih tahu itu siapa? Allah. Serah kepada Allah. Makanya kan faedahnya tahajud itu apa? Faedahnya tahajud itu adalah komunikasi yang bukan secara umum. Kalau komunikasi yang biasa kita lakukan setiap sholat lima waktu, itu komunikasi umum itu. Seperti orang yang nyetor kewajibannya. Maka yang namanya penerimaannya itu juga dalam keadaan ngantri dan sebagainya, ya berat. Tapi kalau seperti tahajud, itu sama seperti komunikasi khusus. Kita dapat undangan khusus. Hanya dengan Allah. Disitulah nikmatnya, nikmat dunia itu adalah waktu tahajud. Nggak ada orang, kecuali kita sama Allah. Nikmatnya, nikmat itu di dunia itu adalah seperti itu. Kenapa? Nggak ada yang lebih sayang pada kita. Nggak ada. Lebih dari Allah tidak ada. Yang memberikan segala kenikmatan untuk kita, Allah. Yang memanjakan kita, Allah. Yang memberikan segala kemudahan kepada kita, Allah. Semuanya Allah. Nah, bangun malam. Bangun malam. Banyak di antara ulama itu mengatakan kalau bukan karena bangun malam, aku tidak akan merasa betah hidup di dunia, enggak betah. Jadi karena bangun malam dia itu betah masih. Nah, di situ kenikmatan luar biasa. Ya bangun. Biasakan tidur siang, nanti malamnya bangun. Kalau sudah bangun itu, udah lupakan suami, lupakan semuanya, kita berdua curhat, sharing kepada Allah. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Di situ akan tambah keimanan, di situ akan tambah kesabaran, di situ akan tambah tawakalnya dan sebagainya. Di situ tambahnya. Karena komunikasi khusus. Yang keluar dari kamar rumah presiden Istana Merdeka kira-kira gimana? Wah, dengan perasaan yang luar biasa, bangganya luar biasa. Nanti bakal ini anak selfie sama Pak Jokowi misalnya. Bangganya luar biasa ini sama Allah. Sama Allah, dia yang bisa menyampaikan kamu ke derajat yang paling tinggi. Dia yang bisa merubah kamu. Yang semua hatinya manusia di dunia ini semuanya di tangan dia. Kenapa kita enggak menggunakan kesempatan? Bangun. Bangun. Paling nikmatnya nikmat di dunia itu adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, tapi kalau orang makanannya haram, ya, itu masih susah. Dia akan mendapatkan kenikmatan pada waktu itu. Nah, jadi harus bersihkan dulu hatinya, bersih, enggak ada benci sama orang. Buat apa benci sama orang? Nah, kita ini mau masuk surga. Surga bukan surga biasa. Kita ingin surga bersama Nabi Muhammad. Sekarang waktunya kita berjuang. Nah, kita enggak mau bersandar pada orang tua. Abu Yah Hasan, masya Allah, dia itu yang bangun ini. Ustaz, mau bersandar pada dia. Alafu. Anak sadar diri. Anak walaupun anaknya Abu Yah Hasan, tapi anak ingin berbuat untuk diri anak, bukan untuk siapa-siapa. Anak nggak mau bersandar pada Abu Yah Hasan. Kenapa? Nanti ketika kita meninggal ditanya, yang ditanya bukan Abu Yah Hasan, kita sendiri ditanya. Nanti di pada masyarakat, apakah dipastikan kita akan bertemu dengan Abu Yah Hasan? Nggak bisa dipastikan. Hak cari yang pasti, kita sendiri akan bertemu. Dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan kita dekat pada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kan tidak mudah, butuh perjuangan. Betul? Amal. Sekarang waktunya amal. Nah, jadi sekarang jam banyak membantah kepada Allah, jam banyak menentang pada Allah. Artinya apa? Dari suamikah, dari anakkah, dari siapakah? Sabar. Kenapa? Semuanya itu dari Allah sebetulnya. Sabar, cari nikmatnya, bersyukur. Keadaan apapun bersyukur. Kalau ditanya gimana keadaannya? Ya, sekarang lesu. Gimana keadaannya? Sakit-sakit terus ini. Ah, jangan. Alhamdulillah. Tampakkan kepada semua orang. Gimana sekarang keadaan toko gimana? Alhamdulillah. Allah karim. Ah, gitu selalu. Jadi jangan, gimana sekarang? Ya, lesu. Dari saking takut jadi minta-minta. Ya. Sampaian seperti itu. Dari saking takutnya disuruh-suruh. Sampai bilang, anu lagi sakit pinggang. Inilah itu. Nah, ini manusia. Jadi sifatnya itu selalu mengeluh. Nah, jadi usahakan kita itu berpasrah diri kepada Allah, bernikmat-nikmat dengan ketentuan dan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Rasakan nikmatnya. Dan belajar untuk menikmati walaupun tidak enak. Karena apa? Sebetulnya itu enak buat kita. Dan walaupun tidak enak, karena sebetulnya enak untuk kita. Apakah ada contohnya dalam kehidupan ini yang semacam itu? Ada, jelas. Dan jadi seperti kalau kita keselio kaki kita. Ya kan? Waktu dipijat sakit enggak? Sakit. Ah, tapi habis itu enak. Kemudian waktu kita disuntik sakitnya, tusuk jarum itu sakit nggak? Sakit. Habis itu sembuhnya kita enak, nggak terasa sakit. Nah, gitu. Nah, jadi suatu nikmat itu kalau sudah kita bisa merasakan sesuatu yang nggak nikmat itu nikmat. Kalau sudah kita bisa merasakan sesuatu yang nggak nikmat tapi nikmat, nah, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dan itu untuk itulah kita itu hidup semua. Sampai nanti kita berada dalam surga yang tidak ada lagi yang namanya kehinaan, kedinaan, musibah, cobaan. Ingat tidak? Kepada seorang miskinah. Ada seorang miskinah. Miskinah itu adalah sahabatnya Nabi. Pekerjaannya menyapu masjidnya Nabi. Enggak pernah Nabi buat majelis kecuali miskinah ada di situ. Sampai terkenal namanya miskinah. Karena memang miskinah dia, enggak punya apa-apa. Keluarga enggak punya, dia bekas budak, orang hitam, tua, kadang-kadang ada cacatnya dia gitu loh. Tapi subhanallah walaupun demikian dia tidak menjadikan dirinya terhalangi untuk mendatangi majelis Nabi, untuk berkhidmat kepada Nabi. Meninggal ini. Enggak dikasih tahu kepada Nabi SAW. Ditanya, "Mana miskinah yang biasa aku lihat itu? Kok sekarang enggak ada?" Kalau meninggal Rasulullah, kenapa enggak dikasih tahu? Antarkan aku kuburnya. Dicari kuburnya sama Rasulullah SAW. Udah itu sholat di atasnya. Siapa dia? Sampai Nabi SAW yang meminta untuk sholat di atas kuburnya. Nah, subhanallah. Ada bermimpi. Dia dalam keadaan di surga. Jualannya itu berlenggak-lenggak dia. Seperti layaknya orang yang sombong. Dengan pakaian yang sangat luar biasa indahnya. Dengan segala macam perhiasan yang tertata rapi di dalam badannya. Maka kemudian dengan sombongnya dia mengatakan, ya miskinah, aku bukan miskinah lagi sekarang. Aku sekarang dalam keadaan seperti yang kamu lihat. Dengan apa kamu dapatkan? Karena aku perhatian kepada majelis ta'lim. Karena aku perhatian kepada majelisnya Nabi. Itu yang dicari. Cari yang semacam ini. Ini majelis siapa? Majelis Nabi Muhammad hadir. Biarkan kita itu dicuci. Biar kita mempunyai kekuatan untuk melawan siapa? Setan kita. Sampai kapan kita mau jadi hambanya setan? Terus kita ikuti setan. Jangan ikuti. Suruh marah, anak gak mau marah, anak gak mau lagi dikendalikan inti wa setan. Kalau bisa kata-katai dia, dasar setan itu, aku cungkil matamu, aku injek. Gitu. Jadi biar kalau sudah kita biasa seperti itu, kamu jahada itu. Jadi kalau sudah marah, berarti dari setan, tahan. Kita direndahkan, ingat, jangan ikuti setan, biarkan kita sabar. Man tawadu'a rafa'ahullah, itu pasti. Nah, jadi mohon pada Allah Ta'ala dengan berkatnya Al-Mukarramah, dengan berkatnya orang tua kita. Semoga kita termasuk yang berhasil ya. Ada.